Saya sedekahkan yang ini untuk Allah, yang ini untuk Lada, yang ada di dekat Ka'bah itu, nih. Nah, ditaruh diikat uangnya, taruh di dekat Lada. Ada juru kuncinya ini. Nah, ya, ada juru kuncinya. Nanti peternakan yang ontanya melahirkan, dia menyatakan kalau lahir yang ini saya sedekahkan untuk Allah, ya, yang ini juga saya berikan dalam rangka untuk membangun dan memperindah monumennya si mana. Nah, salah satu tuhannya namanya apa? Mana. Nah, kalau sekarang saya mau nazar untuk beli keramik untuk makamnya atau kuburannya fulan. Nah, ini keramiknya. Nah, ini marmernya. Nah, saya yang mau bersedekah lampunya. Nah, ini dilakukan oleh mereka. Nah, jadi mereka beribadah kepada Allah dengan keyakinan bahwa mereka akan diterima ibadahnya oleh Allah, ya, bukan oleh Brahma, bukan oleh Wisnu, ya, oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan perantara orang-orang soleh itu tadi. Lah, ketika mereka berkeyakinan seperti itu, langsung Allah katakan dalam ayat ini melalui lisan nabinya yang diperintah oleh Allah, wala antum abiduna ma'abud, dan pada hakikatnya kalian bukan sebagai penyembah, sebagai orang-orang yang beribadah kepada apa yang aku ibadahi, bukan. Nah, kenapa? Karena kalian masih mengotori peribadatan kalian kepada Allah dengan kesyirikan-kesyirikan, dengan doa kepada selain Allah, memohon syafaat kepada selain Allah, meminta rezeki kepada selain Allah, meminta keselamatan kepada selain Allah. Kalau dulu Lata, Uzza, Manah dan yang lainnya, Waddan, Suwa'an, Yahud, nama-nama orang-orang soleh yang dimonumenkan itu, kalau sekarang ada Dewi Sri, ada Joko Tole, ada ini, ada itu, ada Kiai Gendeng, ada Kiai ini, ada itu. Nah, ya, nah, ini barakallahu fikum sudah dapat musibah. Kalau orang sekarang musibah ini sudah melanda, lupa sama Allah. Lupa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau musyrikin, ingat sama Allah dulu. Lah, melihat posisi seperti ini, langsung Rasulullah memberikan tembok pembatas kepada mereka dengan mengatakan, la a'budu ma ta'budun, wa la antum a'biduna ma'a'bud, wa la ana a'bidum ma'abattum, wa la antum a'biduna ma'a'bud, lakum dinukum waliyadin, bagi kalian agama kalian dan bagiku agamaku, bagi kalian cara peribadatan kalian seperti itu, bagiku dengan cara peribadatan kepada Allah dengan seperti yang Allah tentukan. Ayat terakhir, ayat ke-6 ini, sebenarnya ada beberapa ayat lain di dalam Al-Quran yang semisal dengannya, yaitu diantaranya Allah menyebutkan di dalam surat Al-Baqarah, lana a'maluna walakum a'malukum, bagi kalian agama kalian dan atau bagi kalian amalan-amalan kalian yang kalian lakukan, dan bagiku biarkanlah amalan-amalanku sendiri. Lana a'maluna, bagiku, bagi kami amalan kami, walakum a'malukum, dan bagi kalian amalan-amalan yang kalian lakukan. Nah, terpisah, tidak sama. Juga di dalam surat Yunus, di dalam surat Yunus Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, antum bari'um mimma a'mal wa ana bari'um mimma ta'malun, kalian berlepas diri dari apa yang aku amalkan dan aku pun berlepas diri dari amalan-amalan kalian itu. Ini di dalam surat Yunus ayat 139. Kalau yang tadi di surat Al-Baqarah ayat 41. Nah, di surat Yunus ayat ke 41 Allah menyatakan, wa in kadzabuka, jika mereka mendustakan engkau wahai Muhammad, faqul li amali walakum amalukum, maka sampaikan kepada mereka, bagiku amalan yang aku kerjakan dan bagi kalian sendiri apa yang kalian lakukan. Antum bari'um mimma a'malu wa ana bari'um mimma ta'malun. Nah, Kemudian di situ ada beberapa fadilah, keutamaan surat Al-Kafirun. Di antara fadilahnya adalah apa yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari hadis sahabat Ibnu Umar Ibnu Khattab radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah menyatakan qul ya ayyuhal kafirun ta'dilu rubu'al Qur'an. Surat qul ya ayyuhal kafirun setara dengan seperempat Al-Qur'an. Kalau surat qul huwallahu ahad setara dengan apa? Siapa yang bisa menyebutkan? Mariano? Sepertiga Al-Qur'an, ya. Yeah. Kalau surat qul huwallahu ahad setara dengan sepertiga Al-Qur'an. Sementara surat qul ya ayyuhal kafirun Rasulullah menyatakan setara dengan seperempat Al-Qur'an. Ada yang memahami bahwa pahala membaca surat ini sama nilainya dengan pahala membaca seperempat Al-Qur'an. Ada yang menyebutkan beberapa makna yang lainnya. Ini diantara fadilah, kelebihan atau keutamaan surat qul ya ayyuhal kafirun. Dari hadis ini juga kita tahu bahwa diantara nama surat ini selain surat Al-Kafirun juga namanya adalah surat qul ya ayyuhal kafirun, sebagaimana Rasulullah menyebutkan. Nah, kemudian disunnahkan pula bagi seorang yang hendak tidur di malam hari untuk membaca surat ini, karena memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadang-kadang melakukannya. Bahkan ketika ada seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang bernama Al-Harith bin Jabalah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qultu ya Rasulullah allimni syai'an aquluhu 'inda manami. Ya Rasulullah, ajarkanlah kepadaku suatu bacaan yang aku bisa membacanya ketika hendak tidur. Kemudian Rasulullah menyatakan, qala idza akhadta madja'aka minal laili faqra qul ya ayyuhal kafirun fa innaha bara'atun minasyirki. Jika engkau telah naik di atas tempat tidurmu di malam hari, ya, di malam hari, hendaknya engkau membaca qul ya ayyuhal kafirun, yakni surat secara lengkap. Sesungguhnya surat ini adalah sebagai bentuk bara'ah, sebagai bentuk sikap berlepas diri dari kesyirikan. Nah, sehingga ini disunnahkan. Dijelaskan oleh Al-Imam Syu'bah bahwa Rasulullah melakukannya kadang-kadang membaca surat ini, tetapi juga kadang-kadang membaca ayat-ayat Al-Quran yang lainnya. Yang bisa kita ambil bahwa di sini bagian daripada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau kita hendak tidur malam membaca surat Al-Kafirun, qul ya ayyuhal kafirun sampai ayat yang terakhir. Wallahu a'lam bisawab. Mungkin ada yang perlu ditanyakan, saya persilakan. Ya, silakan fadhol. Ya. Maka itu disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir bahwa dalam masalah ini ada beberapa pendapat, kan begitu. Yang tadi dibacakan itu antum sebutkan adalah pendapat kedua yang disebutkan oleh Al-Bukhari. Kemudian ada pendapat yang ketiga. Kemudian setelah itu wa tsamma qaulun rabi'un. Kemudian ada pendapat keempat yang diperkuat oleh Abu Abbas Ibnu Taimiyah, yaitu Ibnu Taimiyah radhiyallahu anhu. Iya, ada. Jadi itu salah satu pendapat. Oleh karena itu Al-Imam Ibnu Katsir menegaskan pada pernyataan sebelum menyebutkan empat pendapat tersebut, qala la a'budu ma ta'budun. Coba sebelum itu, sebelum pernyataan Ibnu Jarir, sebelum pendapat pertama itu, di sana dinyatakan la wa qala ghairuhu la a'budu ma ta'buduna al-an wa la ujibukum fi ma baqiya min umuri. Makna la a'budu ma ta'budun yakni saya tidak akan beribadah kepada apa yang kalian ibadahi sekarang, dan saya tidak akan menerima tawaran ini hingga masa yang akan datang. Ini yang ditegaskan oleh siapa? Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Kemudian barakallahu fikum, di situ disebutkan juga pendapat yang keempat yang tadi saya sebutkan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala tentang makna seputar jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah. Nah, kemudian disimpulkan juga oleh Al-Imam Sa'di rahimahullah di dalam tafsirnya, kemudian juga oleh Al-Imam Muhammad Al-Amin Asy-Syinqiti rahimahullah dalam tafsir Adwa Al-Bayan, kesimpulan yang tadi saya sampaikan itu. Dari sekian pendapat itu ditabung kemudian diterjih. Wallahu a'lam bisawab. Tetapi semuanya memungkinkan, memang semuanya memungkinkan makna-makna tersebut. Nah, tetapi yang nampaknya lebih mudah untuk difahami adalah apa yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ya, sebelum menyebutkan empat pendapat tersebut. Nah, wallahu a'lam bisawab. Mungkin ada yang lainnya. Tafadhol. Alhamdulillah kita sudah mengkaji kurang lebih 5 surat ya, atau 6 surat bahkan. Surat Qul Huwallahu Ahad, A'udzu birabbil falaq, A'udzu birabbin nas, atau sebaliknya, kemudian surat Al-Masad, surat An-Nasr, dan sekarang surat Al-Kafirun. Berarti sudah 6 surat kita kaji dalam rangkaian kajian ini. Mudah-mudahan apa yang kita kaji ini Allah golongkan sebagai ilmu yang bermanfaat, yang menambah iman kita, dan semoga Allah mengampuni kesalahan dan dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.